إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak lupa pula kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jejak beliau hingga di akhir zaman nanti. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pada kesempatan khutbah kali ini kita akan menyampaikan beberapa renungan dari Imam Hatim Al-Asam. Setidaknya renungan tersebut ada 8. Renungan tersebut datang ketika sang guru dari Hatim Al-Asam yang bernama Syaqiq datang kepada beliau, kemudian beliau mengatakan, sang guru mengatakan kepada Hatim Al-Asam, apa yang engkau dapatkan selama engkau bersamaku? Kata Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, aku mendapatkan 8 hal yang patut untuk kita renungi dan juga sebagai nasihat bagi kita semua. Renungan yang pertama adalah beliau mengatakan, aku melihat manusia, mereka seluruhnya memiliki kekasih di muka bumi ini dan mereka menginginkan kekasihnya menemaninya hingga di alam kuburnya. Namun kekasih yang ada di muka bumi ini hanyalah bisa menemaninya hingga di atas kuburan-kuburan mereka. Oleh karena itu Hatim Al-Asam mengatakan, maka aku menginginkan amalan-amalan solehku menjadi kekasih bagiku agar bisa menemaniku hingga di alam kuburku nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, seorang mayat akan diantar ke kuburannya dengan 3 hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun, 2 akan pulang dan 1 akan tetap menemaninya di alam kuburnya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu, adapun keluarga, harta akan pulang dan akan kembali dan tersisa amalan yang menemaninya di alam kuburnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu renungan yang pertama ini sepatutnya untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh, dan kita jadikan amalan-amalan soleh tersebut sebagai kekasih kita di muka bumi ini, yang bisa menemani kita di alam kubur nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian renungan yang kedua, kata beliau, aku merenungkan tentang orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahan nafsa anil hawa. Mereka dijanjikan surga karena menahan jiwa mereka dari hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, kata beliau, aku bersungguh-sungguh untuk menahan hawa nafsuku agar aku bisa bertakwa dan istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang mungkin kita semua pernah merasakan ada saat-saat di mana kita tidak perlu berjuang, kita tidak perlu memaksakan diri untuk berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hati kita terpanggil dan termotivasi sendiri untuk melakukan amalan-amalan soleh dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun juga ada saat-saatnya di mana kita harus memaksakan untuk beramal soleh, kita harus memaksakan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa ini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, seperti bayi. Apabila kita manjakan, apabila kita tidak memaksakan untuk disapih, maka bisa jadi hingga dewasa dia menyusui kepada ibunya. Namun ketika kita memaksakan untuk disapih, maka insyaallah dia akan terlatih dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian renungan yang ketiga, kata beliau, aku melihat setiap orang yang memiliki barang berharga, maka dia akan menyimpannya, dia akan merawatnya, dia akan menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Namun, kata beliau, ketika aku merenungi ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki dari perbendaharaan kalian yang berharga itu, semua akan sirna, semua akan punah. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang kekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul 'abdu mali mali innama lahu min malihi thalath. Seorang hamba mengatakan hartaku, hartaku, namun ternyata harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah ada tiga. Ma akala fa afna au labisa fa abla au a'ta faqtana. Tiga harta saja yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah apa yang dia makan, kemudian dia keluarkan menjadi kotoran. Kemudian yang kedua, labisa fa abla, apa yang mereka pakai dari pakaian yang terbaik mereka, kemudian pakaian tersebut akan punah, akan usang, dan akan hancur. Kemudian yang ketiga adalah a'ta fa'aqtana, ma a'ta fa'aqtana, apa yang mereka berikan, apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka infakkan, yang kemudian itu menjadi pahala, dan itulah yang kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma siwa dhalika fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Dan selain itu akan dia tinggalkan, akan pergi, wa tarikuhu linnas, dan dia akan meninggalkannya untuk dipergunakan oleh manusia-manusia yang lainnya yang masih hidup di muka bumi ini. Mungkin itu keluarganya atau sahabat-sahabatnya atau anak keturunannya yang akan memanfaatkan harta benda yang ia miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian renungan yang keempat, beliau mengatakan, aku melihat manusia berbangga-bangga dengan harta yang mereka miliki, keturunan yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki, padahal itu semua tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, atau orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, harta, jabatan, dan perkara dunia yang lainnya, jika dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertakwa, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, bahkan bisa menjadi sebab penyesalan di yaumul qiyamah nanti. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian renungan yang kelima, beliau berkata, aku melihat manusia satu sama lain saling hasad. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah membagi-bagikan jatah kalian masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah membagikan jatah rezeki kepada masing-masing manusia di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, secara tidak langsung, orang yang hasad adalah orang yang sedang protes terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak terima saudaranya diberikan kelebihan sementara dia tidak. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya orang yang paling tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hasad, orang yang iri dan dengki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan melanjutkan renungan dari Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala. Renungan yang keenam, beliau mengatakan, aku melihat banyak dari manusia yang saling bermusuh-musuhan. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi kalian syaitan adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh karena itu bagi kaum muslimin hendaknya mereka bersikap bahwasanya seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saudara kita. Hendaklah kita saling menyayangi satu sama lain. Barang siapa yang ingin mencari musuh, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kita, bukan manusia yang beriman, bukan saudara kita yang ada di sekitar kita. Mereka adalah saudara kita seiman yang patut untuk kita jadikan sebagai saudara, dan kita saling cinta mencintai satu sama lain. Kemudian renungan yang berikutnya, yaitu yang ketujuh, beliau mengatakan, aku melihat manusia menghinakan diri mereka hanya untuk dunia. Manusia menghinakan dirinya hanya untuk sedikit dari harta. Oleh karena itu aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada binatang melata yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan telah menentukan rizkinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata beliau, setelah aku merenungkan ayat ini, maka aku menyibukkan diriku untuk melakukan hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diriku. Adapun hak aku yang telah Allah jaminkan, maka aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, buat apa kita mengejar sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sesuatu yang kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita lalai, yaitu surga. Orang-orang banyak mengejar harta, mengejar dunia, sementara hal tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia yang berakal, hewan melata pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia banyak yang lalai terhadap sesuatu yang belum dijaminkan, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir adalah kata beliau, aku melihat manusia bergantung kepada usaha mereka, bergantung kepada bisnis mereka, bergantung kepada kesehatan tubuh mereka. Kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Sehingga tidak ada gunanya orang yang menggantungkan kepada kesehatannya, orang yang bergantung kepada usaha dan bisnisnya yang mungkin mereka merasa cukup untuk hidup bahkan beberapa keturunan yang akan datang. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang Allah berikan kecukupan kepada mereka. Semoga apa yang kita sampaikan pada khutbah Jumat kali ini bermanfaat, dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.